Ada matamu membunuh aku di saat dingin malam itu. Peluk tubuhmu terangi aku di saat malam-malam gelap. Kesaktianmu membungkam mulutku menjadi lemah tak berdaya. Ingin ku ulangi dosa yang terindah yang pernah kita lakukan. Kau tikam aku dengan cintamu. Aku surga dunia dan rasa ingin ku ulangi, rasa ingin ku ulangi. Ingin ku ulangi dosa yang terindah yang pernah kita lakukan. Membungkam mulutku menjadi lemah tak berdaya.